تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ini tulisannya kayaknya ada yang salah ya. Harusnya tulisannya itu musbihu pakai waw ya. Musbihu aduwikum atau aduwakum. Wal fitru akwalakum. Fakadat azmatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falaqad ra'aitana ba'da dhalika yasumu wa yuftir. Jadi waktu Nabi berkata pertama kali musuh sudah dekat, berbuka lebih kuat. Di antara sahabat ada yang tetap puasa, ada yang berbuka, ada yang tetap puasa. Ya. Karena mereka anggap itu masih keringanan dari Nabi. Tapi begitu sampai lagi ke tempat yang lain, yaitulah tempat yang musuh sudah dekat ya, maka Nabi berkata, kalian sekarang harus berbuka, itu lebih kuat dari kalian. Nah, itu sudah jadi azma, keharusan. Maka kata beliau, setelah itu kami tidak melihat ada yang berpuasa, semuanya berbuka. Jelas ya? Kata beliau, haddathana Qutaibah ibn Sa'id, qala haddathana Ismail bin Ja'far, Ismail bin Ja'far bin Abi Katsir, An Musa bin Uqbah. Ini Musa bin Uqbah penulis Sirah dan Maghazi. An Salim, ini anaknya Ibnu Umar ya, Salim bin Abdullah bin Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala inna ahra laka an tuftira fi safar. Ibnu Umar berkata, yang paling bagusnya itu kamu buka dalam perjalanan. Kamu buka di dalam perjalanan. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin al-Muthanna. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موسى بن عقبة قال قلت لسالم ما تقول في الصوم في السفر قال كان ابن عمر يرى أنه أحرى له أن لا يصوم. Jadi ini pendapatnya Ibn Umar ya, yang paling bagusnya jangan dia puasa. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم بعرفة ولا في سفر. Ini sanadnya semuanya bagus ya, masya Allah. Jadi Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Umar itu tidak puasa di Arafah dan beliau tidak puasa dalam perjalanan. Qala haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malikun An-Nafi'in anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana la yasumu fi safar. Isama. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Lahiyata an Ibnu Khubaira an Bilal bin Abdullah bin Umar. Ini Bilal bin Abdullah bin Umar, anak Ibnu Umar yang lain, namanya Bilal. Anahu sa'ala abahu Abdullah ibn Umar faqala ya aba Abdurrahman inna nakunu fi safar fayakunu at-ta'amu wal khabithu fala'allana narhalu ghada gudwa fala nanzilu hatta nagrib ash-shams fa nuhibbu an nasuma ba'd alladhi alayna faqala ibn Umar araita law annaka ahdaita li rajulin hadiyatan faraddaha alayk alam tajid fi nafsika qultu bala qala fa inna Allah ta'ala yuhibbu an taqbala rukhasahu kama yuhibbu an taqbala azimatah. Ini fikihnya Ibnu Umar ya. Jadi anaknya Ibnu Umar ini Bilal, dia bertanya kepada ayahnya tentang puasa di perjalanan, ada makanan mereka, mau puasa. Ya, masih ada sebagian tunggakannya, ingin dia puasa. Bagaimana pendapatmu? Kata Ibnu Umar begini, kamu bagaimana pendapatmu? Ada orang yang beri hadiah kepadamu, terus hadiahnya kamu tolak. Kira-kira yang memberi hadiah ini ada sesuatu enggak di hatinya? Kata anaknya, ya pasti. Nah, kata Ibnu Umar, itu pendekatan ya. Kata Ibnu Umar, Allah itu sudah cinta kalian menerima hadiahnya. Sebagaimana Allah cinta kalian itu menerima perintahnya. Ya kan? Jadi itu kan keringanan yang Allah berikan. Allah beri keringanan, Allah cinta kalian terima keringanan itu hadiah dari Allah. Baik. Jadi karena itulah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau tidak berpuasa.